curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae. Walah bosen nyong, jangan kebangetan, pisan kebangetan, banget yakin. Wong adan anak napih, nek go karyawan setahun pisan beko, maju tahun maju orang genah iki jan. Maring batu raden, Cilacap Purwokerto, memakai gerobak. Sangune gawa dewek-dewek. Wong adan ditakoni uli gawa anak apa ora? Malah jawabannya kon gawa kaki nini-nisan gawe rama biyungnya kon digawa piknik, jan. Kayong sengsara temen iki ya. Ya iki sing jenane bos lagi melakukan efisiensi di segala bidang. Pokoknya serba efisiensi lah. Arpis nih bayangnya gue nganggung gerobak. Mau ingin aneh, anak mau nampak nabis, murah. Kursa ketewu kan kayaknya gudu batu raden bolak balik. Orang diangkati, jangan bosek dapet jalan kan keruan banget yakin pisan. Lalu bisa apa gue murah temen seketewu kan kayaknya batu raden bolak balik? Bis gue gawe sumur. Bis suratan gak vendehan ya. Bis FVNCC akan mengantarkan Anda sampai kemanapun seperti yang Anda inginkan. Maring Baturaden, maring Jatilawang, maring Gubugan, maring Parit, Pol paling ngaduh kuwi maring Semarang, PB maring Semarang anggar lagi badak tok. Masalahnya supirnya aslinya wong Semarang. Dadi anggar arep melu nika enggak apa becak kan ngumah. Mangkat melu numpak bis bali becak. Ya, bis FVNCC menjamin kenyamanan Anda dalam bepergian. Fasilitas bis FVNCC. Bakul minuman, anak. Bakul pecel, pirang-pirang. Nah, geng gorika sing gawani anak, kami juga menyediakan bakul roet-roet, bakul umbul, bakul kelambi-kelambian, bakul dir, bakul rokok-rokok, sampai bakul panggal anak ape. Pokoknya full bakul, kayak Spur, Cilacap, Surabaya, pokoknya ya. Jadi, pilihlah selalu bis FVNCC. Kali ini memberikan paket spesial buat Anda, tukang angon kebo. Anggar jenengan arep angon, urusan repot-repot. Tumpang nabai kebo ponerika maring bis, sengi piknik maring batu raden, gutulung anak diumbar, ditinggal bakso, rika waret kebone waret. Sementara itu bagi Anda sahabat yang memiliki angkutan bis, tapi gondong orang payu-payu, tukarkan segera bis Anda dengan bis FVNCC. Bis bodolakan yang apa onerika diterima baik, tukar tambahin murah, orang anggur duit. Sing penting untuk mereka dicabut, ditinggal telung blindi bae, bis Erika wis ganti sing anyar. Silakan hubungi kantor cabang bis FVNCC. Bis FVNCC, bis ramane Evi karo biunge CC. Curanmor ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glepean. Ayo bae.